Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita kaum muslimin, kaum mukminin, di mana pada saat ini kita sebagai orang yang beriman baru saja memasuki awal Ramadan, sekitar setengah jam kita baru masuk awal Ramadan. Karena dengan terbenamnya matahari maka berganti hari, dan hari tadi, hari Sabtu, itu adalah hari terakhir di bulan Sya'ban. Begitu matahari terbenam, maka masuklah pada hari pertama bulan berikutnya, yaitu bulan Ramadan. Sehingga kita sekarang telah berada di bulan Ramadan. Kita telah berada di awal Ramadan. Kita telah memasuki bulan Ramadan. Ini kenikmatan yang sangat besar yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Sehingga kita sebagai orang yang beriman sangat berbahagia dengan mendapatkan kenikmatan yang besar ini. Dan taklim kajian pada malam hari ini, kita tidak melanjutkan pembahasan kitab yang sedang kita bahas. Kenapa kita tidak melanjutkan? Kenapa kita tidak melanjutkan pembahasan kitab yang sedang kita bahas? Karena sudah selesai. Ya kan? Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah sudah kita selesaikan pembahasan hak yang ke-10 tentang hak-hak selain orang Islam. Maka selesai pembahasan kitab Huququn Da'at Ilal Fitrah wa Qarratash Syariah. Karena sudah selesai, maka kita sudah melanjutkan pembahasan kitab tersebut. Nah, karena pembahasan kitab berikutnya ini masih dalam pertimbangan, kita mau melanjutkan membahas kitab apa, belum kita tentukan, maka pada malam hari ini saya ingin menyampaikan nasihat untuk saya pribadi dan untuk antum semuanya terkait dengan Ramadan. Walaupun nasihat dan taklim tentang Ramadan sudah sering kita dengar, berkali-kali kita dengar, dan sudah sering disampaikan. Tetapi mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Menambah semangat dan siap untuk menghadapi bulan Ramadan dan beramal di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah memberikan sekian banyak keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bulan yang paling mulia? Dan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan-keutamaan yang banyak di bulan Ramadan? Hal ini diantaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran sebagai penjelasan bagi petunjuk tersebut. Dan Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagai pembeda pemisah antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Karena itu, faman syahida minkum syahra. Karena itu, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan, yang mendapatkan bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah di bulan Ramadan tersebut. Ikhwatifillah rahimakumullah, kita perhatikan di dalam ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Allah mensifati bulan Ramadan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Kemudian setelah itu Allah berfirman, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Fa di sini huruf fa pada kalimat faman syahida. Huruf fa di sini tufidu ta'lil wassababiyah. Huruf fa di sini memberikan faedah ta'lil, alasan wassababiyah dan sebab. Jadi huruf fa di sini faman syahida minkum syahra falyasumhu. Fa di sini memberikan faedah at-ta'lil, alasan wassababiyah dan sebab. Sehingga fa di sini maknanya adalah sebab. Yang artinya, yang maksudnya adalah sebab Allah memerintahkan untuk puasa di bulan Ramadan adalah karena inzalul Qur'an fi, karena turun Al-Qur'an padanya. Sebab Allah memilih bulan Ramadan sebagai syahrus siyam, sebab Allah memilih bulan Ramadan sebagai syahrus siyam, sebagai bulan puasa, sebagai bulan pelaksanaan puasa yang Allah wajibkan sebagai rukun Islam, sebabnya adalah karena di bulan itu turun Al-Quran. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Allah wajibkan puasa di bulan Ramadan tersebut. Jadi bukan karena bulan Ramadan bulan puasa, kemudian Allah turunkan Al-Quran di bulan itu, tidak. Tapi sebaliknya, karena bulan Ramadan itu bulan yang turun padanya Al-Quran, maka Allah pilih bulan Ramadan itu untuk pelaksanaan puasa Ramadan, untuk pelaksanaan rukun Islam, salah satu rukun Islam yaitu puasa. Sehingga dengan ini yang menjadikan, yang menyebabkan bulan Ramadan itu bulan mulia, Allah muliakan, Allah beri sekian banyak keutamaan adalah karena bulan Ramadan itu bulan turun padanya Al-Quran. Itu sebabnya. Kenapa Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia? Kenapa Allah memilih bulan Ramadan untuk pelaksanaan puasa? Kenapa Allah memilih bulan Ramadan adalah bulan yang banyak keutamaan? Jawabannya adalah karena sebabnya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan tersebut. Kalau seandainya Al-Quran turun di bulan selain Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memilih selain Ramadan itu untuk pelaksanaan puasa. Ya. Kalau seandainya Al-Quran turun umpamanya di bulan Muharram, maka Allah akan memilih bulan itu sebagai bulan yang mulia. Tapi karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Allah pilih untuk pelaksanaan puasa padanya. Sehingga karena sebab di bulan Ramadan turun padanya Al-Quran, maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia. Dan sekian banyak kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan yang lain yang Allah berikan pada bulan Ramadan karena sebab turun padanya Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, "Atakum Ramadanu syahrun mubarakun kataballahu alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurimaha faqad hurima." Atakum Ramadhanu, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan yang dibarokahi, syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dibarokahi. Allah mewajibkan puasa kepada kalian di bulan tersebut. Pada bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu sorga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Di bulan Ramadan ada satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkannya, itu diharamkan untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, maka sungguh dia orang yang diharamkan, orang yang sial. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menegaskan bahwasannya bulan Ramadan itu adalah bulan yang dibarokahi. Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Dan alhamdulillah baru saja belum sampai 1 jam bulan Ramadan datang kepada kita. Belum sampai 1 jam kita memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Bulan Ramadan, bulan yang dibarokahi. Barokah itu artinya adalah kathratul khair wa thubutuhu. Barokah itu artinya adalah kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Dan tetap. Itu barokah. Bulan Ramadan, bulan yang dibarokahi, artinya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Bulan yang padanya banyak kebaikan. Semua waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan itu adalah barokah. Ya. Amalan, pahala amal soleh dilipat gandakan. Ampunan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang meminta ampun kepada Allah. Allah bebaskan di antara hamba-hambanya dari api neraka. Waktu-waktu di bulan Ramadan itu penuh barokah, baik siangnya maupun malamnya. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, beliau menyatakan, tasbihatun fi Ramadana khairun min alfi tasbihatin mimma siwahu wa akhbaru mudha'afatil wa akhbaru mudha'afatil amal mutadhahirah. Tasbihatun fi Ramadan, 1 kali tasbih di bulan Ramadan lebih baik dibandingkan 1000 kali tasbih pada selain bulan Ramadan. Dan khobar-khobar, dalil-dalil tentang dilipat gandakan pahala amalan itu mutadhahirah, jelas. Ini perkataan Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Beliau menyatakan 1 kali tasbih di bulan Ramadan. Dan sekarang kita sudah masuk bulan Ramadan. Kita tasbih 1 kali. Subhanallah. Dibaca di bulan Ramadan, itu lebih baik, lebih besar pahalanya dibandingkan tasbih 1000 kali di luar Ramadan. Kemarin, ya, kemarin kita bertasbih 1000 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, 1000 kali tasbih. Dibandingkan dengan sekarang, 1 kali tasbih pahalanya masih lebih besar 1 kali tasbih di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kalau kita kalau tasbihnya berkali-kali? Dan bukan hanya tasbih, tapi semua amalan, semua amal saleh, semua amal ibadah di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Baca Al-Quran itu kan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala per huruf, ya. Baca alif lam mim diberi pahala per huruf alif lam mim, masing-masing diberi pahala. Lah kalau Al-Quran dibaca di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan. 1000 kali lipat lebih baik dibandingkan 1000 kali lipat yang dibaca di luar Ramadan. Demikian juga zikir, ya, qiraatul Quran, zikir, sedekah dan amal-amal soleh yang lainnya. Ini barokahnya bulan Ramadan. Karena itu jangan sampai disia-siakan, ya. Jangan sampai disia-siakan. Kesempatan di bulan Ramadan jangan dihabiskan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Apalagi untuk perkara yang mengandung dosa dan maksiat. Jangan sampai. Perhatikan dan jaga. Baik itu ucapan, lisan, ataupun anggota badan. Jangan digunakan untuk hal-hal yang itu mengandung dosa, maksiat, yang sia-sia. Jangan dihabiskan bulan Ramadan hanya untuk tidur. Siang tidur, malam ngobrol. Kerugian besar. Ya. 1 kali tasbih di bulan Ramadan lebih baik dibandingkan 1000 kali tasbih di luar Ramadan. Ini barokahnya bulan Ramadan. Di dalam hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyatakan bulan Ramadan bulan yang diberkahi, Rasulullah menyatakan kataballahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan puasa bulan Ramadan pada kalian. Jadi diwajibkan puasa di bulan Ramadan itu tadi karena sebabnya turun di bulan Ramadan Al-Qur'an. Sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang diberkahi. Di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu sorga. Di bulan Ramadan ditutup pintu-pintu neraka. Dan dibelenggu syaitan-syaitan. Di bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Ini menjadi bulan yang mulia, pahala amal soleh dilipat gandakan. Karena bulan Ramadan turun padanya Al-Quran. Nah, malam yang bertepatan dengan turunnya Al-Quran, yaitu Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ini menjadi malam yang paling mulia. Dilipat gandakan bukan hanya 1000 kali lipat, tetapi 1000 bulan. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, itu artinya adalah beramal di malam itu. Beramal itu beramal soleh di malam itu pahalanya lebih besar, lebih baik dibandingkan beramal soleh 1000 bulan. Umur kita itu gak nyampe 1000 bulan. Ya. Umur kita itu gak ada 1000 bulan. 1000 bulan itu waktu yang cukup lama. Waktu yang cukup panjang. Apabila itu digunakan untuk beribadah terus. 1000 bulan beribadah. Dibandingkan dengan ibadah di malam Lailatul Qadar masih lebih besar pahalanya. Ibadah di malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam itu adalah malam turunnya Al-Quran. Lah malam Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Sehingga memang turunnya Al-Quran ini yang menyebabkan bulan, waktu, malam menjadi mulia karena turun padanya Al-Quran. Sehingga di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan besar bagi hamba-hambanya untuk mendapatkan ampunan, untuk selamat dari neraka, sehingga pintu neraka ditutup, untuk bisa masuk surga, sehingga pintu surga semuanya dibuka. Itu juga, ini juga merupakan keutamaan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan yang turun padanya Al-Quran, di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidati syayatin." Apabila bulan Ramadan datang, apabila bulan Ramadan datang, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Ya. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu Ramadan datang, maka surga dibuka, pintu-pintu surga dibuka, semua pintu surga dibuka. Enggak ada yang tertutup satupun. Pintu-pintu neraka semua ditutup, enggak ada yang terbuka satu pintu neraka pun, enggak ada. Kemudian syaitan-syaitan dibelenggu. Kapan itu mulai terjadi? Pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu itu mulainya kapan? Apakah ketika sudah dimulai puasa, atau ketika matahari terbenam masuk Ramadan sudah ditutup pintu neraka dibuka pintu surga dan dibelenggu syaitan? Disebutkan di dalam hadis yang lain. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Ahmad dan Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin fi Ramadan futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun." Sebentar. "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidatis syayatin wa mardatul jin wa ghulliqat abwabun niran falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jinan falam yughlaq minha babun." Apabila datang malam yang pertama di bulan Ramadan, idza kana awwalu lailatin, apabila awal malam, yaitu datang awal malam, malam yang pertama di bulan Ramadan, dibelenggu syaitan-syaitan dan kejahatan jin. Sufidati syayatin wa mardatul jin. Dibelenggu syaitan-syaitan dan kejahatan jin. Ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satu pintu neraka pun yang terbuka. Ghuliqat abwaabun niran falam yuftah minha babun. Ditutup pintu-pintu neraka dan tidak ada satu pintu neraka pun yang terbuka. Wa futtihat abwaabul jinan, dan dibuka pintu-pintu surga. Falam yuftah min, falam yughlaq min hababun, dan tidak ada satu pintu sorga pun yang tertutup. Wa nada munadin, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syar aqsir, dan menyerulah sang penyeru. Ya baghiyal khair, wahai orang yang mengharapkan kebaikan, sambutlah kebaikan itu. Sambutlah kebaikan itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Wahai orang yang mengharapkan kejelekan, aksir, berhentilah kamu. Berhentilah kamu. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kulla lailatin, dan Allah memiliki hamba-hamba yang akan Allah bebaskan dari neraka, dan itu terjadi pada setiap malam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa dibelenggunya syaitan-syaitan, dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka itu sejak awal malam. Ya. Nah, ini awal malam Ramadan ini. Ini awal malam Ramadan. Sehingga syaitan-syaitan sudah dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Sejak awal malam. Tidak nunggu sampai besok puasa, enggak, sejak awal malam. Nah, ini awal malam Ramadan. Pintu-pintu sorga dibuka. Artinya adalah kesempatan untuk masuk sorga itu sangat besar. Pahala amal soleh dilipat gandakan. Sehingga siapa saja yang beramal soleh, memperbanyak amal kebaikan di bulan Ramadan, kesempatan sangat besar untuk masuk surga. Sementara pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu neraka ditutup. Sehingga orang untuk kesempatan untuk mendapatkan keselamatan dari neraka sangat besar. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal di bulan Ramadan dan dengan banyak bertaubat, istighfar, minta ampun kepada Allah, sehingga neraka tertutup baginya. Karena itu jangan sampai kita berusaha membuka pintu neraka yang ditutup dengan kita melakukan dosa dan maksiat. Jangan sampai kita menutup pintu surga dengan kita tidak mau beramal soleh, meninggalkan amal kebaikan di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, bulan Ramadan syaitan dibelenggu, diikat, tapi kenapa? Oh, kenyataannya masih ada orang yang melakukan dosa dan maksiat. Melakukan dosa besar ada. Tidak puasa di bulan Ramadan dengan sengaja kan dosa besar. Ancamannya keras dan itu dosa besar. Apalagi kadang terang-terangan. Di bulan Ramadan terang-terangan orang Islam itu agamanya ngakunya Islam. Terang-terangan gak berpuasa, makan, ditampakkan, ditunjukkan pada orang lain. Dosa besar yang sangat besar. Ngerokok, makan, minum, merokoknya itu sudah dosa besar, dilakukan di bulan Ramadan, tidak puasa. Loh, kenapa kok masih terjadi? Padahal katanya dibelenggu. Nah, ini perlu diketahui. Al-Imam Al-Qurtubi yang dinukil ucapannya oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menjelaskan tentang makna setan dibelenggu. Kata beliau, la yalzamu tasfidu jami'ihim alla yaqa'a minal abdi syarrun wala ithmun wala ma'siyatun. Lianna dhalika sababan ghairu syayatin minan nufusil khabithah wal adatil qabihah wasyayatinil insiyah. Dibelenggunya semua setan-setan, dibelenggunya setan-setan ini tidak mesti tidak terjadi kejelekan, dosa, dan maksiat dari hamba. Dibelenggunya setan-setan ini tidak mesti tidak terjadi dosa, maksiat, kejelekan dari hamba. Karena perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, kejelekan itu ada sebab-sebab lain selain syaitan. Yaitu seperti an-nufus al-qabihah, jiwa-jiwa yang jelek. Al-adatu sayat, kebiasaan-kebiasaan jelek. Wasyayatinil insiyah, dan setan-setan dari kalangan manusia. Ya. Jadi yang menyebabkan, yang menjadikan orang itu melakukan dosa maksiat bukan hanya syaitan dari kalangan jin saja, tapi an-nufus, jiwa-jiwa ya, yang jelek, hawa nafsu yang jelek. Seperti disebutkan dalam surat Yusuf itu, inna nafsala ammaratum bisu, nafsu itu selalu memerintahkan kejelekan. Kemudian juga kebiasaan, orang-orang yang punya kebiasaan jelek, kebiasaan tidak baik, maka dia akan melakukan karena kebiasaan, bukan karena sebab syaitan itu. Kemudian juga syaitan-syaitan dari kalangan manusia, syaitan-syaitan karena dari dua, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Syaitan-syaitan dari kalangan jin dibelenggu, tapi syaitan-syaitan dari kalangan manusia enggak dibelenggu, bebas berkeliaran. Ya. Itu sebabnya, sehingga masih ada dosa dan maksiat. Baik, waktu Isya sudah datang, sudah masuk. Kita akan melanjutkan sholat Isya, akan mengerjakan sholat Isya, langsung sholat tarawih ya. Atau tarawihnya malam. Nah, masih banyak yang ingin saya sampaikan terkait dengan Ramadan, namun waktu sudah masuk. Yang jelas sedikit saya sampaikan nasihat Syekh Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Beliau menyatakan, al-wajib alal muslim yas'alullaha ayyubligahu ramadana wa ayyu'inahu ala siyamihi wa qiyamihi wal amali fihi li'annahu fursatun lil muslimi qad la ya'udu alaihi maratan thaniyatan. Yang wajib bagi orang Islam supaya memohon kepada Allah agar supaya sampai kepada Ramadan. Ya. Umurnya disampaikan kepada bulan Ramadan, dan sekarang alhamdulillah kita sudah disampaikan ke bulan Ramadan. Dan supaya memohon, meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa melakukan puasa Ramadan, sholat tarawih, dan beramal di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah kesempatan besar bagi orang Islam untuk melakukan ibadah yang kadang ini tidak akan kembali lagi pada dia. Mungkin tahun depan tidak mendapatkan. Ya. Oleh karena itu, maka marilah kita gunakan baik-baik bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan itu adalah bulan jihad. Ya. Bulan Ramadan, bulan jihad. Malam jihad untuk sholat malam, sholat tarawih, siang jihad untuk berpuasa. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab, siapa yang bisa mengumpulkan dua jihad ini, Allah akan memberikan pahala sangat banyak tanpa batas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.